الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwat fillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan 8 dari syurutu as-salah, syarat-syarat salat al-Islam, kemudian al-aql, kemudian mencapai usia balig, kemudian suci dari hadas, al-hadathul asghar, demikian pula al-hadathul akbar, kemudian masuknya waktu salat, yang keenam menutup aurah, yang ketujuh membersihkan dari najis baik pada tubuh, pakaian, demikian pula tempat yang digunakan untuk salat, demikian pula menghadap kiblat atau menghadap arah kiblat selama dalam batas kemampuan, dan yang kesembilan adalah niat. Kemudian kita memasuki permasalahan yang keempat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-masalatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, fi arkaniha, penjelasan tentang rukun-rukun dari salat. Al-arkanu, yang dimaksud al-arkan, hiya ma tatakawwanu minha al-ibadat. Yang dimaksud rukun, al-arkan itu jamak dari rukun, yaitu ma tatakawwanu minha al-ibadat. Sesuatu yang tersusun darinya ibadah-ibadah. Jadi dia ibaratnya seperti rangkaian tulang yang terdapat pada tubuh kita. Susunan tulang lalu kemudian disatukan antara satu dengan yang lainnya. Maka demikian pula dalam hal ibadah. Ibadah memiliki rukun-rukun. Yang rukun-rukun ini merupakan rangkaian-rangkaian atau susunan yang terdapat di dalam ibadah-ibadah. Wala tasihhu al-ibadatu illa biha. Dan tidak sah satu ibadah kecuali dengan mendatangkan dan mengamalkan rukun dari rukun-rukun ibadah tersebut. Apabila seorang meninggalkan rukun yang terdapat dalam satu ibadah, maka salat tersebut atau ibadah itu menjadi ibadah yang tidak sah. Sebagian para ulama, mereka pada saat menjelaskan dan mendefinisikan rukun, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud rukun ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujuduhu wa la adamu li dhatihi. Yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka tidak ada sesuatu itu. Apabila dia tidak ada, maka tidak ada sesuatu. Namun apabila sesuatu itu ada, maka tidak mesti perbuatan itu harus ada atau tidak ada. Jadi ini yang dimaksud dengan rukun. Apabila rukun itu tidak ada dalam satu amalan, maka tidak ada amalan. Yani wujuduhu ka'adamihi. Dia melakukan amalan tersebut seperti dia tidak melakukannya. Seperti halnya tumakninah di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang yang buruk salatnya ketika dia mengerjakan salat tanpa tumakninah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu, ulangi salatmu karena tadi kamu itu tidak salat. Artinya sholat yang dia kerjakan seperti dia tidak mengerjakan sholat. Disebabkan karena dia meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun salat, yaitu tuma'nina. Maka di sini beliau mengatakan, wala tasihul ibadatu illa biha. Tidak sah satu ibadah kecuali dengannya. Maka inilah yang membedakan antara rukun dengan wajib. Ya, wajib tersebut kedudukannya lebih rendah daripada rukun. Rukun itu wajib dan di atasnya wajib. Adapun yang wajib yang tidak sampai kepada tingkatan rukun, apabila seorang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia berdosa. Akan tetapi ibadah yang dikerjakan tetap sah. Ibadah yang dikerjakannya sah. Berbeda halnya ketika dia meninggalkan rukun, maka ibadah yang dikerjakan menjadi tidak sah. والفرق بينها وبين الشروط. Lalu apa perbedaan antara rukun dan syarat? Pada asalnya dalam hal definisi, syarat dan rukun itu sama. Sesuatu yang tidak ada syarat, maka tidak ada suatu amalan. Demikian pula halnya rukun. Apabila tidak terdapat rukun dalam satu amalan, maka tidak ada amalan tersebut. Yani tidak sah amalan itu. Namun yang membedakan antara rukun dengan asyurut, syarat-syarat, anna syarata yataqaddamu ala al-ibadah, bahwa syarat itu mendahului satu ibadah. Syarat mendahului satu ibadah, yakni belum dikerjakan ibadah tersebut, syarat itu sudah harus ada. Seperti halnya berwudu, suci dari hadas. Sebelum dia mengerjakan sholat, dia harus dalam keadaan suci. La yaqbalullahu sholata ahadikum ila ahdatha hatta yatawadha. Tidak sah sholat salah seorang kalian apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Maka sebelum dia mengerjakan sholat, harus dalam keadaan suci dari hadas al-asghar wal-hadathul akbar. Demikian pula halnya seperti menghadap kiblat. Ya. Dari sebelum dia mengerjakan sholat, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadap kiblat. Nah, jadi dia mendahului ibadah. Jadi dia berada di luar dari ibadah. Wa yastamirru ma'ahu, dan dia terus ya, bersama ibadah tersebut. Dalam artian syarat ini selalu menyertai ibadah hingga akhir ibadah. Hingga akhir ibadah. Apabila syarat tersebut terputus di tengah jalan sebelum dia menyelesaikan ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah. Misalnya seorang dalam keadaan suci dari hadas, maka dia pun mengerjakan sholat. Di pertengahan sholat, sebelum dia selesai mengerjakan sholat, dia kembali berhadas. Wudhunya batal, maka batal pula sholatnya. Maka batal pula salatnya. Jadi dia harus terus menyertai ibadah itu. Wa istamirru ma'ah. Wa ammal arkanu fahiyya allati tashtamilu alaiha al-ibadatu min aqwalin wa af'al. Adapun yang dimaksud rukun-rukun, yaitu yang terkandung di dalam satu ibadah. Jadi rukun itu ada di dalam bahagian dari ibadah. Sementara syarat di luar dari ibadah. Adapun rukun terdapat di dalam ibadah tersebut, min aqwalin wa af'al. Baik yang hubungannya dengan ucapan-ucapan, demikian pula perbuatan-perbuatan. Wa arkanuha arba'ata asyara ruknan. Adapun rukun-rukun dari salat ada 14 rukun. Jadi ini penting ma'asyiral rahimakumullah. Ini memudahkan bagi kita untuk memahami satu ibadah. Ya, dengan disebutkannya dengan penomoran, ya, menyebutkan satu persatu, ini memudahkan kita untuk memahami fikih dari satu masalah. Nah, oleh karena itu penting bagi antum untuk menghafal, ya. Nah, misalnya syarat-syarat yang telah disebutkan, ada berapa syarat? Ada 9 syarat. Kemudian ada rukun salat, ada berapa? Ada 14. Ya, difahami secara ringkas agar kemudian kita bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah-sunnah di dalam salat, mana hal-hal yang terlarang di dalam salat. Maka ini akan dibahas. Dan metode yang seperti inilah yang digunakan dalam kitab-kitab madhab. Oleh karena itu, satu hal yang baik dalam mempelajari fiqih, ketika seorang menggabungkan dua tariqah ini, dua metode, antara metode hadis, ya, metode hadis, mempelajari hadis, kemudian memahami kandungan yang terdapat dalam hadis, ya, ini akan melatih kita untuk mengamalkan suatu amalan berdasarkan dalil. Seperti mempelajari kitab Umdatul Ahkam, ya, Al-Maqdisi, kitab Bulughul Maram, Al-Hafidh Ibn Hajar, kitab Al-Muharrar, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang menjelaskan fikih berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis. Dari sisi yang lain, metode madhab juga sangat baik. Ya, metode madhab. Mempelajari satu madhab, misalnya madhab Syafi'i, madhab Al-Hambali, dan yang semisalnya, dengan memahami atau menguasai poin demi poin. Ya. Jadi disebutkan metode tersebut dengan disebutkan poinnya, rukunnya berapa, syaratnya berapa, kemudian dijelaskan. Ya. Lalu kemudian setelah itu mentarjih, melihat mana yang rajih, apakah ini bagian dari rukun atau tidak termasuk rukun, apakah ini termasuk syarat atau tidak termasuk syarat. Maka ini sangat memudahkan sekali bagi seorang untuk menguasai satu cabang ilmu dalam permasalahan-permasalahan fikih. Jadi ini memudahkan bagi kita, ma'asyiral rahimakumullah, untuk mengetahui berapa rukun salat. Kata beliau, rukun-rukun salat itu ada 14 rukun. La tasqutu 'amdan wala sahwan wala jahlan. Tidaklah gugur rukun-rukun tersebut. Ya. Baik dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan lalai, lupa, atau dalam keadaan jahil. Atau dalam keadaan jahil. Wa bayanuha kama yali. Adapun penjelasan tentang rukun-rukun salat adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-qiyam. Berdiri di dalam salat. Dan yang dimaksud rukun berdiri di dalam salat, khusus dalam salat wajib dan bukan dalam salat sunnah. Dalam salat wajib. Fil fardhi, yaitu dalam salat wajib. Alal qadiri muntasiban, bagi orang yang memiliki kemampuan. Selama seorang punya kemampuan tidak memudaratkan bagi dia, maka dia harus salat dalam keadaan berdiri. Muntasiban, dengan tegak di atas kedua kakinya. Ini berdiri. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketundukan dan diam, tidak berbicara di dalam salat, dan dengan penuh kekhusyuan. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qumu dari al-qiyam, yaitu berdiri. Maka asal hukum salat seorang ketika dia mengerjakan salat wajib, dia harus melakukannya dengan berdiri selama dia mampu. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Imran ibn Husain. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran ibn Husain, salli qa'iman. Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Apabila kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Dan apabila kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, ya, tahapan-tahapan. Yang ini kembali kepada kemampuan seorang dalam melaksanakan salat. Apabila dia mampu berdiri, maka wajib hukumnya, bahkan rukun bagi seorang untuk berdiri. Apabila dia mampu berdiri, dia salat dalam keadaan duduk, dalam salat wajib maka salatnya tidak sah. Hadis Imran bin Husain yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fa in taraka al-qiyam fi al-fariidhati li'udhrin kamaradin wa khawfin wa ghairi dhalik. Apabila dia meninggalkan berdiri dalam salat wajib karena udzur, disebabkan karena ada udzur seperti sakit atau dalam kondisi khauf, dalam kondisi perang, ya, dalam kondisi perang atau dalam kondisi takut tenggelam, misalnya apabila dia berada di atas kapal, jika dia berdiri khawatir dia akan terjatuh, ya, atau dalam keadaan dia di pesawat misalnya pada saat goncangan yang keras tidak memungkinkan bagi dia sholat dalam keadaan berdiri dan yang semisalnya, maka diperbolehkan dia melakukannya dengan duduk. Ini disebabkan karena dia memiliki udzur. Namun selama dia tidak memiliki udzur, dia harus sholat dalam keadaan berdiri. Wa ghairi dhalik, atau karena udzur-udzur yang lain, fa innahu yu'dzaru bidzalik. Maka dia diberi udzur, ya, untuk tidak mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Wa yusalli hasaba halihi qa'idan aw 'ala jambin. Dan dia mengerjakan sholat sesuai dengan keadaannya. Apakah dia duduk atau dia berbaring. Atau dia duduk atau dia berbaring. Dan ini hukum mencakup seluruhnya. Masyaallah rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam perjalanan safar dan beliau berada di atas kendaraannya, di atas untanya, beliau mengerjakan sholat sunnah di atas unta, ya, di atas kendaraan, kemanapun dia menghadap, apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, dan dia sholat dalam keadaan duduk. Namun ketika dia mengerjakan sholat wajib, dia tidak mengerjakan sholat di atas kendaraan. Kata Abdullah bin Umar, wa kana la yusalli 'alaiha al-maktubah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat di atas kendaraan. Karena biasanya seorang di atas kendaraan dalam keadaan duduk. Maka beliau turun lalu kemudian beliau mengerjakan sholat di daratan, yakni di atas tanah dengan berdiri dan menghadap kiblat. Maka demikian pula halnya kendaraan-kendaraan yang lain. Asal hukumnya seorang tidak mengerjakan sholat di atas kendaraan selama dia mampu. Namun apabila dia dalam kondisi terpaksa, tidak memungkinkan bagi dia turun, apakah itu bis, ataukah kereta, atau pesawat, atau kapal laut, ya, tidak memungkinkan bagi dia turun untuk sholat di atas daratan, maka dia diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Apabila dia mampu berdiri, maka wajib hukumnya dia sholat dalam keadaan berdiri. Tidak sah sholat seorang yang mampu berdiri, memungkinkan bagi dia berdiri, lalu dia sholat dalam keadaan duduk. Tidak sah sholat seseorang yang memungkinkan dia menghadap kiblat, lalu dia tidak menghadap kiblat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattakullah mastata'atum, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Maka tidak diperbolehkan seorang bermudah-mudahan, maka dia melihat kondisi terlebih dahulu. Ya, misalnya di atas kapal laut atau di atas pesawat. Ya, dalam banyak keadaan di atas pesawat memungkinkan bagi seorang untuk sholat dalam keadaan berdiri misalnya, atau sholat menghadap kiblat misalnya. Maka dia harus mengerjakan itu. Tidak diperbolehkan bagi dia meninggalkan sholat dalam keadaan berdiri kecuali apabila dia memiliki udzur syar'i. Ya, seperti misalnya goncangan yang keras yang tidak memungkinkan, atau tidak adanya tempat yang memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan menghadap kiblat, maka dalam keadaan seperti ini fattaqullaha mastata'tum, kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemampuan kalian. Namun selama seorang mampu, maka itulah yang wajib untuk dia kerjakan. Nah, saya pernah bertanya kepada fadilatul Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syithri hafizahullah taala, pada saat beliau mengajar di Haram, di Al-Masjidil Haram, tentang kondisi salat di dalam pesawat. Apabila seorang misalnya hendak mengerjakan salat dalam keadaan duduk dengan alasan mungkin tidak diperbolehkan oleh pramugari atau yang semisalnya. Nah, kata beliau, apa tidak mungkinkan walaupun sebentar, ya. Sekedar dia mengerjakan sholat tidak perlu dengan bacaan yang panjang, ya. Bacaan yang ringkas yang memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan sholat, maka itulah yang wajib baginya, ya. Selama dia mampu mengerjakan sholat meskipun dengan ringkas, ya. Tanpa membaca bacaan yang panjang, ya. Karena yang namanya seorang di atas kendaraan dikhawatirkan adanya goncangan-goncangan, nah, yang hubungannya dengan keselamatan, maka dia mengerjakan sholat, ya, dalam kondisi tenang, ya. Biasanya kalau di atas pesawat itu ada tanda sabuknya, ya. Kalau sudah menyala itu berarti nggak boleh, ya, nggak boleh meninggalkan tempat duduk disebabkan karena terjadi goncangan. Nah, maka kita duduk terlebih dahulu, menunggu waktu tenang, ya, pesawat tidak lagi terjadi guncangan, maka kita mengerjakan sholat, ya, meskipun dengan ringkas dan tidak begitu lama. Maka itulah yang wajib dia kerjakan, sholat dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Amma sholatun nafilah, adapun sholat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan. Adapun berdiri dalam mengerjakan sholat sunnah, hukumnya sunnah dan bukan bahagian dari rukun salat. Lakinna salatal qa'imi fiha afdal min salatil qa'idi. Akan tetapi salatnya orang yang berdiri dalam mengerjakan salat sunnah itu lebih utama, lebih afdal dari salatnya orang yang melakukannya dengan duduk. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Salatnya orang yang duduk itu setengah keutamaannya dibandingkan salatnya orang yang melakukannya dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Ini rukun yang pertama, yaitu berdiri. Rukun yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram pada awal kali dia memasuki salat. Wahia qawlu Allahu Akbar, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. La yujzi'uhu ghairuha, tidak sah kecuali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi yang dimaksud dengan takbiratul ihram, mengawali salat dengan mengucapkan takbir. Dan itu harus dilafazkan. Harus dilafazkan, bukan hanya dalam hati misal dia mengucapkan, maka itu bukan mengucapkan pada hakikatnya, dan itu bukan melafazkan. Jadi harus an-nutq yantiqu biha, dia mengucapkan Allahu Akbar. Minimal dia mendengarkan sendiri, minimal dia sendiri yang mendengarkannya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang bisu? Nah, orang yang bisu, ya, diangkat darinya taklif dalam hal ini. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu dia. Nah, dia tidak mampu melafazkan, maka tidak ada kewajiban bagi dia sebab dia dalam keadaan bisu. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa seorang kalau dalam keadaan bisu minimal dengan isyarat misalnya kumat kamit. Ya, namun ini wallahu ta'ala alam membutuhkan dalil. Walhasil dalam hal ini seorang yang bisu tidak mampu melafazkan, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk melafazkannya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ucapan Allahu Akbar. Tidak diperbolehkan selain mengucapkan Allahu Akbar selama dia mampu mengucapkannya. Nah, tidak diperbolehkan mengucapkan selain Allahu Akbar. Misalnya seorang bertakbir dengan mengucapkan Allahu a'zam. Ya. Atau dia mengatakan Allahu ajal. Ya, maknanya meskipun dari sisi makna tidak berjauhan, yakni tidak begitu jauh maknanya, memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diperbolehkan sebab ini adalah merupakan ibadah. Ibadah hukumnya tauqifiyah. Tauqifiyah seseorang harus berdasarkan nas. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan Al-Bara bin Azib ketika dia mengulangi zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau pada saat dia mengucapkan amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika, dia merubah lafaz nabi menjadi rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan wa bi nabiyika alladhi arsalta. Lafaz nabi tidak boleh dirubah menjadi rasul, maka demikian pula lafaz Allahu akbar yang harus diucapkan Allahu akbar. Dan ini yang sahih, dan ini pendapat jumhur ulama menyelisihi pendapat Al-Hanafiyah. Sebab pendapat Al-Hanafiyah mereka membolehkan seorang mengucapkan Allahu ajal, Allahu a'zam. Bahkan bukan itu saja, mereka membolehkan seorang mengucapkan dengan selain bahasa Arab. Dengan selain bahasa Arab, misalnya dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar. Ya. Atau orang Jawa dengan bahasa Jawanya, orang Bugis dengan bahasa Bugisnya. Nah, ini Al-Hanafiyah membolehkan yang demikian, namun yang sahih selama seorang mampu mengucapkan lafaz Allahu Akbar, maka itulah yang wajib untuk dia ucapkan. Kalau misalnya dia enggak bisa, ya diajari. Diajari, subhanallah, hanya sekedar mengucapkan Allahu Akbar enggak bisa. Nah, bisa diajari kurang dari 1 menit. Nah, ta'al ini. Ya. Ucapkan Allahu Akbar. Nah, kalau misalnya dia enggak mampu mengucapkan fasih, ya sudah yang mendekati fasih. Ya, dia enggak bisa R misalnya. Allahu Akbar, ya sudah, semampu dia. Semampu dia, karena lisannya dia tidak mampu, pada akhirnya dia telah mengucapkan namun dia tidak mampu dengan ucapan yang fasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu taala alam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii shalata. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, "Idza qumta ila shalati fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk salat, maka ucapkanlah takbir, yaitu Allahu akbar. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Salat itu yang menyebabkan dia diharamkan melakukan berbagai aktivitas kecuali salat dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan yang menjadikan seorang itu keluar dari salat dengan salam. Fala tanaqidu as-salatu biduni takbir, maka tidak sah salat seorang tanpa dia memulai dengan takbir, yaitu ucapan Allahu akbar. Maka kita sampai kepada rukun yang kedua, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.